Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada zuhur kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikasih kesempatan untuk melakukan kajian ba'da zuhur bersama-sama. Hadirin bapak-bapak sekalian, pada zuhur kali ini saya akan mengangkat tema tentang zuhud dan investasi. Sebelumnya saya ingin mengutip perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, jauharul mar'i fi salat. Kehebatan seseorang itu ada tiga faktor, ada tiga perkara yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah kitmanul faqr, menyembunyikan kefakiran. Kemampuan seseorang bisa menyembunyikan kefakiran, bisa menyembunyikan kemiskinan. Hatta yadhunnun nas min iffatika annaka ghaniyun. Seseorang sebetulnya miskin, tetapi karena dia mampu menyembunyikan kemiskinannya, sampai-sampai orang menyangka bahwa dia kaya hanya karena dia menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta. Ini kata Imam Syafi'i salah satu indikator seseorang itu hebat. Kitmanul fakr, jadi menyembunyikan kemiskinannya. Mungkin kita menemukan ada beberapa orang yang sebetulnya gak mampu, tapi dia menahan diri untuk gak meminta-minta. Bahkan untuk minjem aja malu. Nah, ini hebat kata Imam Syafi'i. Yang kedua adalah kitmanul ghadab. Seseorang mampu mengendalikan marahnya, mampu mengendalikan emosinya. Hatta yadhunnun nas annaka rabbin. Sampai-sampai orang itu menyangka bahwa dia itu rela, ridho, padahal sebetulnya dia lagi marah. Ini hebat, seseorang yang mampu menyembunyikan kefakiran yang pertama. Yang kedua adalah, seorang hebat adalah orang yang mampu menyembunyikan marahnya atau ghadabnya. Dan yang ketiga adalah kitmanu syiddah. Kehebatan seorang dinilai oleh Imam Syafi'i. Yang ketiga adalah dia mampu menyembunyikan kesulitannya. Menyembunyikan kalau dia sedang menderita. Hatta yadhunnun nasu annaka mutni'amun. Sehingga orang-orang menyangka bahwa Anda itu hidupnya bahagia terus. Ini tiga faktor yang menurut Imam Syafi'i, yang diambil dari kitab Manaqibul Imam Syafi'i yang dikarang oleh Al-Baihaqi. Ini tiga faktor. Yang pertama, bisa menyembunyikan kemiskinan padahal sebetulnya dia miskin, tapi sampai-sampai orang menyangka dia orang yang kaya karena gak menjaga dirinya, menjaga iffahnya, menjaga kehormatan dirinya untuk tidak minta-minta. Yang kedua, mampu menahan marahnya, menahan emosinya, sampai-sampai manusia melihat atau orang lain melihat bahwa dia orang yang ridho, rela. Dan yang ketiga, mampu menyembunyikan kesulitannya, mampu menyembunyikan kalau dia lagi susah. Yang menarik adalah dua di antaranya terkait sama kesusahan. Yang pertama adalah kemiskinan atau kefakiran, yang kedua adalah kesusahan. Atau lagi menderita, orang lain itu gak tahu kalau kita menderita, seolah kita hidupnya lagi bahagia. Itu orang yang hebat. Ini dua diantaranya orang yang berkaya. Kalau yang marah mungkin ya harus ditahan kan gitu. Lalu ada ternyata ada 4 jenis orang. Ini saya ambil dari tausiahnya Ajin. Menarik sekali menurut saya. Ada 4 golongan orang. Orang yang pertama adalah orang yang berharta dan memperlihatkan hartanya, menunjukkan bahwa dia punya. Orang kayak gini ya wajar sebetulnya mungkin ya. Kaya bisa beli mobil ya beli mobil yang mewah misalkan gitu. Kaya bisa punya rumah bagus ya rumah bagus. Kaya bisa punya baju yang bagus ya dia pakai baju yang bagus. Tetapi bahayanya orang yang jenis pertama ini adalah kalau dia sombong dan merendahkan orang lain. Nah ini bahaya. Bahaya. Bahwa dia wajar, iya, bisa beli mobil, iya, bisa beli rumah, iya, bisa beli kendaraan, iya, berpakaian yang bagus, iya. Tapi ini akan menjadi celaka buat dia ketika dia sombong dan menganggap orang lain rendah. Tetapi akan sangat mulia orang seperti ini apabila dia rendah hati dan dermawan. Dengan kekayaan yang dimilikinya, meskipun dia punya kendaraan yang bagus, meskipun dia punya rumah yang bagus, meskipun dia punya pakaian yang bagus, meskipun dia punya perhiasan yang bagus, tetapi dia dermawan, ini mulia. Tetapi dia rendah hati, enggak meremehkan orang lain, enggak menganggap orang lain hina. Ini mulia. Ini golongan yang pertama, yang mungkin banyak di antara kita. Golongan yang kedua adalah, yang ini bahaya. Orang yang tidak berharta, tetapi ingin kelihatan punya, ingin kelihatan berharta. Nah ini orang yang hidup pada level yang lebih tinggi yang dari yang seharusnya. Orang kayak gini, orang yang sangat memahami atau orang yang sangat mengerti bagaimana seninya menyiksa diri. Karena sebetulnya dia gak punya, tapi ingin kelihatan punya. Jadi dipaksa-paksain. Apalagi sekarang ada KTA gampang, gitu kurang lebih gitu. Jadi utangnya banyak, hanya demi untuk kelihatan kaya. Misalkan baru beli jam baru bermelek, tangannya begini-begini terus, misalnya. Padahal masih nyicil gitu. Punya mobil mewah, gaya gitu. Parkirnya deket-deket lobi gitu misalkan. Padahal masih nyicil misalnya. Nah. Orang kayak gini berpotensi atau bahkan akan terjerumus ke dalam besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang dulu, pengeluaran lebih besar daripada income. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan dia. Orang yang kayak gini menderita. Dan bahkan menjadi bahan tertawaan orang-orang yang tahu pada dasarnya dia punya atau enggak punya. Mungkin kita juga sering menemukan orang-orang seperti ini. Kita tahulah pendapatannya berapa, kita tahulah gajinya berapa, tapi gaya hidupnya selangit. Dia hidup di awang-awang. Ini menderita sekali orang seperti ini. Maka ya hidup apa adanya aja sebetulnya kan. Golongan yang ketiga adalah golongan yang tidak berharta atau tidak punya dan dia berhasil hidup dengan bersahaja. Ya yang ini juga wajar. Enggak punya hidupnya sederhana, ya wajar. Orang kayak begini aman dari hal-hal yang menjadikan seseorang sombong, ya hidupnya sederhana gitu, enggak punya. Orang kayak begini aman karena enggak pusing akan keinginan-keinginan yang melangit. Orang kayak begini juga biasanya enggak menganggap pusing terhadap pujian orang yang ngapain gitu. Pujiannya pada dirinya aja enggak usah kepada hartanya misalkan. Orang ini enggak mikirin pujian. Tetapi orang ini bahaya juga bisa hina ketika dia tidak kuat dan meminta-minta. Bisa menjadi hina. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah orang yang berharta tetapi hidupnya bersahaja. Orang ini yang paling keren, orang yang paling mulia, orang yang nggak pingin kelihatan wah hidupnya, tapi sebetulnya hartanya banyak dan mampu menempatkan harta itu adanya di tangan, bukan di hati. Mungkin sedikit kita juga menemukan orang-orang seperti ini. Ada, orangnya ada. Saya menemukan beberapa orang yang kelihatannya biasa aja, tapi ya kita tahu bahwa sudah hartanya banyak. Harta yang dimilikinya digunakannya benar-benar untuk ibadah. Inilah yang dimaksud dengan zuhud yang sebenarnya. Zuhud terhadap dunia bukan berarti tidak mempunyai hal-hal yang bersifat duniawi. Harta benda, kekayaan dan sebagainya. Tetapi kita lebih meyakini dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya makhluk. Harta tidak menjadikan dia lebih bahagia atau tidak lebih bahagia. Karena yang lebih membahagiakan itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lebih membuat dia tentram adalah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita masih lebih nyaman, masih merasa bahwa lebih tenang jika punya harta banyak dibandingkan gak punya harta, mungkin kita belum zuhud. Salah satu contoh zuhud yang jelas sekali adalah contoh zuhudnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah contoh Abu Bakar. Abu Bakar seorang saudagar yang kaya, pengusaha kaya. Tetapi hidupnya sederhana dan dia menafkahkan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dalam suatu waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan adanya dana untuk modal berperang, maka Abu Bakar menafkahkan seluruh hartanya. Padahal dia termasuk orang yang kaya raya pada zamannya. Seluruh hartanya diserahkan kepada kepentingan Islam. Ini zuhud. Kaya enggak Abu Bakar, kaya raya, tetapi tidak menempatkan harta di hatinya, dan dia lebih percaya apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga kaya raya. Dia menafkahkan separuh dari hartanya, 50% dari total hartanya untuk perjuangan Islam. Ketika Abu Bakar menafkahkan seluruh hartanya, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargaku?" Kata Abu Bakar, "Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya." Contoh lain adalah khalifah yang disebut-sebut sebagai khalifah kelima, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang dia ketika diangkat menjadi khalifah, konon kabarnya dia tidak tahu. Jadi pada saat pengumuman oleh khalifah sebelumnya, ada wasiat dari khalifah sebelumnya yang bukan orang tuanya juga, bahwa menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah penggantinya. Umar bin Abdul Aziz pada saat itu lagi ada di masjid, lagi tafakkur. Pada saat diumumkan bahwa penggantinya khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz, orang-orang pada nyari, ini Umar bin Abdul Aziz kemana, kok gak ada? Dicari-cari, ternyata dia ada di masjid. Kemudian diberitahulah kepada beliau, Umar bin Abdul Aziz, "Wahai Umar bin Abdul Aziz, Anda ditunjuk sebagai khalifah." Kagetnya luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia justru bersedih. Karena itu adalah amanah yang berat. Bahkan justru melakukan pesta misalkan. Tidak bikin apa, katakan pesta buat rakyat atau apa enggak. Yang dilakukan adalah dia justru istighfar. Karena dia tahu betul apa yang diamanahkan kepada dia. Bahkan konon kabar diceritakan bahwa saat itu seperti dia ada petir yang menggelegar di dekat telinganya dia, saking kagetnya dia. Gitu. Jadi dia menempatkan katakan jabatan, harta segala macam itu bukan sebagai sesuatu yang dicita-citakannya, bukan sesuatu yang diidam-idamkannya, tetapi itu digunakannya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Ketika ngomongin kita investasi, kalau seolah-olah itu bertolak belakang dengan yang namanya zuhud. Silahkan dibuka atau dibaca surat At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak di antara orang-orang alimnya Yahudi, itu kalau Anda baca surat tafsir Ibnu Katsir, Al-Ahbar itu ulama'ul Yahud disebutnya di tafsir Ibnu Katsir. War-Ruhban itu rahib-rahib atau ulamanya Nasoro. Sesungguhnya banyak di antara para ulamanya Yahudi dan ulamanya Nasoro itu layakuluna amwalan nas, mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Jadi ini tahzir juga buat kita, apa ya, mewanti-wanti, Al-Quran mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai ulama Islam itu mengikuti ulamanya Yahudi dan Nasoro. Layakuluna amwalan nas bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan justru menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, walladzina yaknizuna adh-dhahaba. Yaknizuna itu bisa berarti menyimpan, bisa berarti juga menimbun. Bisa berarti juga ngumpul-ngumpulin. Nah, ini yang pentingnya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Jadi ahbar war ruhban, ulamanya Yahudi, ulamanya Nasoro yang memakan harta manusia dengan cara yang batil, bahkan mereka menghalang-halangi manusia di jalan Allah, dan orang-orang yang menimbun harta emas dan perak di jalan Allah dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Orang-orang banyak menafsirkan bahwa kita dilarang investasi ketika membaca surat At-Taubah ayat 34 ini. Padahal ada kait muqayyad, ayat ini muqayyad. Jadi walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, ada kata-kata wala yunfikuna fi sabilillah, dan tidak menafkahkan di jalan Allah. Nafako di dalam ayat Al-Qur'an itu bisa berarti zakat. Artinya bukan berarti kita dilarang menumpuk-numpuk harta, maksudnya ngumpulin harta. Tetapi kalau Anda punya harta, maka Anda punya kewajiban membayar zakat. Kalau Anda enggak bayar zakat, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira, akan dapat azab yang pedih. Jadi ayat ini bukan berarti melarang orang untuk investasi, tapi kalau Anda investasi, jangan lupa zakatnya. Jangan lupa diinfakkan di jalan Allah. Jadi bukan hanya ngeruk dunia. Ini yang disebut dengan buktinya, contohnya adalah para sahabat juga kaya dan mereka menggunakan hartanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini bukan untuk umat Islam tidak berinvestasi, enggak. Ayat ini kita boleh menginvestasikan, tetapi ketika kita punya harta, punya emas dan perak digambarkan dalam ayat ini, maka kita wajib untuk berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakatnya, haknya kaum fakir, miskin, amil dan sebagainya, 8 golongan. Jadi kalau kita punya harta, jangan lupa kewajiban kita kepada fuqara wal masakin. Kewajiban kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bagian kecil dari zuhud tadi. Nah, investasi itu adalah jalan, bukan tujuan. Jadi jalan untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Di antara tujuan hidup kita, saya sering sekali menyampaikannya di forum ini, bahwa tujuan di antara tujuan kita itu ada banyak yang sifatnya ubudiyah. Karena banyak ubudiyah yang ibadah maliyah, yang sifatnya ibadah, tapi ibadah yang sifatnya harta. Kalau kita nggak punya uang, kapan kita mau bayar zakat? Kalau kita nggak punya uang, gimana kita bisa menuntaskan rukun Islam yang kelima? Kalau kita enggak punya harta saat ini, gimana kita bisa nyekolahin anak-anak kita dengan baik? Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kita perlu jalan menuju sampainya tujuan kita untuk bisa menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala, untuk haji, umroh, untuk nyekolahin anak dan seterusnya. Investasi itu bukan ngumpul-ngumpulin uang. Investasi adalah menunda konsumsi. Saya khawatirnya orang enggan untuk investasi itu jadinya boros, jor-joran. Hidupnya punya uang hari ini, dihabisin hari ini. Padahal yang namanya investasi adalah menunda konsumsi. Ngomongnya zuhud, tapi duitnya dihabisin semua. Ini enggak zuhud juga. Ini enggak zuhud juga. Jadi, seolah-olah paham tentang investasi atau pemahaman tentang investasi itu bertolak belakang dengan zuhud. Padahal enggak. Dicontohkan oleh para sahabat. Dan Anda bisa baca muqayyadnya ayat surat At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Ada takhsis di situ kalau Anda baca usul fikih, ada takhsisnya, ada yang dikhususkan. Wa la yunfikuna fi sabilillah fabashirhum bi adzabin alim. Nah, buktinya Nabi Yusuf juga memerintahkan, yang sering saya sampaikan juga, Nabi Yusuf juga memerintahkan kita untuk menyimpan apa yang kita panen. Ya. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun yaqulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya dengan sungguh-sungguh, supaya kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kita panen, apa yang kita tuai, apa yang kita hasilkan dari bekerja kita, biarkanlah di bulirnya, biarkanlah di tempatnya. Sedikit aja yang kamu makan. Kenapa? Karena akan dipakai untuk masa mendatang. Di mana ada masa pacetrik di masa mendatang. Dan setelah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit. Di mana susah untuk bekerja. Kalau gambaran usia, mungkin usia pensiun sudah sulit untuk bekerja. Sehingga untuk nyiapin pada masa pensiun. Jangan dimakan semua. Jangan juga kayak golongan yang kedua tadi. Enggak punya, tapi pengen kelihatan punya. Tadi yang 4 golongan manusia itu. Menderita. Kalau belum mampu untuk maaf membeli mobil, ya enggak usah beli mobil dulu lah. Enggak usah maksain dengan nyicil. Enggak usah maksain dengan kredit. Apalagi kreditnya secara konvensional. Kena bunga lagi. Dosanya bunga itu paling rendah adalah mohon maaf berzina sama ibu kita sendiri. Ini bukan main-main. Hanya karena kita ingin kelihatan punya padahal enggak punya. Diketawain sama orang-orang yang tahu bahwa sudah kita enggak punya. Gitu. Ini kaitannya. Jadi dengan investasi yang baik, dengan memahami ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34, dengan memahami surat Yusuf ayat 47 sampai dengan 49, maka kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Maka kita juga bisa mengelola hati kita dengan baik sehingga tidak melulu ada di hati kita adalah harta. Harta itu perlu ada, tapi ada di tangan kita. Dan kita jadikan sarana, bukan sebagai tujuan, sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islamic financial planning itu ada cash flow management yang Islami, pengelolaan pendapatan yang Islami. Orang yang mulia, orang yang memahami zuhud dengan benar, maka dia tidak mungkin punya pekerjaan yang income-nya dari hal-hal yang tidak halal. Harus dari yang halal. Enggak mungkin dia ingin mendapatkan sesuatu dengan jalur yang tidak halal. Karena apa? Karena kebahagiaan dia bukan pada hartanya. Kebahagiaan dia adalah pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mencari nafkah, pasti hanya akan mencari nafkah dari nafkah yang halal. Dan udah enggak ada kepikiran sedikit pun untuk coba-coba dari yang haram. Kemudian setelah harta itu ada di tangan kita, maka langkah pertama yang dilakukan, kalau punya utang, bayar utangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bayar zakatnya sebagai implementasi dari surat At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Dan tidak menafkahkannya di jalan Allah. Tidak membayar zakatnya. Supaya enggak kena itu, kita planningkan, kita rencanakan bahwa setiap bulan saya harus membayar zakat sekian, harus menyisihkan sekian. Kalau zakat aja merasa kurang, bikin planning juga setiap Jumat masukin ke kantong masjid misalkan. Diplanningkan, dianggarkan. Paling enggak punya budget misalkan setiap datang ke masjid hari Jumat misalkan seminggu sekali, ngambil uang yang di dompet yang paling gede, misalkan yang warnanya merah. Jangan yang pakai golok mulu gitu ya. Yang 100 itu planning kan. Berarti 4 kali 400 ribu. Oke, saya ke masjidnya setiap kali zuhur. Boleh setiap kali zuhur, mau berapa? Mau 10 ribu, mau 20 ribu. Dibikin perencanaan, dibikin teratur, dibikin rapi. Sehingga apa? Kita bisa menafkahkan di jalan Allah dengan kontinu. Sesuatu amal itu yang terbaik adalah meskipun sedikit tetapi istiqomah. Itu diplanningkan, itu direncanakan. Sehingga financial planning ataupun investment itu bukan tidak percaya bahwa rezeki itu dari Allah. Justru karena percaya rezeki itu dari Allah, kita kelola dengan baik rezeki yang sudah ada di tangan kita. Kita kelola untuk kemaslahatan kita baik sekarang maupun di masa mendatang. Untuk kemaslahatan anak-anak kita, untuk kemaslahatan orang-orang yang menjadi tanggungan kita, untuk kemaslahatan umat. Untuk kemaslahatan juga kaum fuqara wal masakin. Diplanningkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Pada suatu Jumat saya melihat seseorang yang tampaknya penghasilannya tidak seberapa. Tetapi orang itu tampaknya selalu rutin setiap Jumatan memasukkan kenceleng di masjidnya. Kalau dihitung-hitung, jangan-jangan dia memasukkan setiap Jumat itu selama 1 bulan itu lebih dari 5% dari pendapatannya. Maka saat itu saya bilang, ini orang pendapatannya nggak besar, tetapi rutin sekali memasukkan kenceleng masjid. Saya nggak sempat ngintip jumlahnya berapa, tapi asumsi saja dengan nominal yang sederhana, misalkan dengan 5.000, hitungan saya itu sekitar 5% dari income-nya dia selama hari itu, misalkan dalam hari itu. Jadi mari kita lihat berapa banyak kita yang kita infakkan di jalan Allah. Sudahkah kita memenuhi? Kalau enggak, takutnya kita terkena golongan orang-orang yang disebutkan dalam At-Taubah ayat 34 itu, fabashirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira, ini sindiran Al-Qur'an. Berilah kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang namanya zuhud bukan berarti tidak memiliki apa-apa, tetapi zuhud adalah memiliki apa yang ada di dunia, tetapi dia lebih tenang apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang dimilikinya hanya ada di tangannya dia, tidak ditempatkan di hatinya dia. Dan dia sama sekali tidak terfikir untuk mendapatkan pendapatan yang tidak halal. Hanya fokus mendapatkan pendapatan yang halal karena percaya bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya kalau hambanya hanya fokus untuk mendapatkan yang halal. Enggak akan mungkin ditelantarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika harta itu sudah ada di tangan kita sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk bahwa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, harta itu kita kelola dengan baik, punya bukan hanya bermanfaat untuk saat ini, juga bermanfaat untuk di masa mendatang. Demikian mungkin yang bisa saya sharingkan pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan kami persilakan, jika tidak ada maka saya akan tutup. Baik, tidak ada, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.